Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa nahmadu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, sungguh satu hal yang sangat membanggakan dan juga sangat menyenangkan kami bahwa pada hari ini kita kembali bertemu untuk saling bersilaturahmi, saling menjaga perasaan kasih sayang di dalam jiwa kita, saling berusaha untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya, yang itu kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita agar kita dapat menjadi umat yang terbaik, tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi juga tentunya di akhirat nanti sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat ke-21 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azaqnan nasa rahmatam mim ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah datangnya bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam menentang tanda-tanda kekuasaan kami. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat kami menuliskan tipu dayamu. Para pendengar rahimakumullah, ayat pembahasan kita pada hari ini bertemakan tentang perlakuan Allah yang penuh rahmat dan kasih sayang terhadap manusia, terhadap makhluk ciptaannya. Kalau kita perhatikan di sini, Allah mengatakan di awal keterangan ayat, wa iza azaqnan nasa rahmatan, ketika kami sudah merasakan kepada manusia, memberikannya rahmat, kesenangan di dalam kehidupan, kebahagiaan, punya istri yang cantik, punya anak yang begitu sangat disayangi, punya orang tua yang alhamdulillah sehat walafiat, punya saudara-saudara yang selalu memperhatikan dirinya dan mencintai dirinya, punya masyarakat yang dimana dia hidup dalam keadaan aman dan tentram, serta negaranya yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan manusia. Dan tidak layak kalau kita tanyakan apa yang sudah aku dapatkan sebagai hamba Allah. Karena tanpa kita sadari, kasih sayang orang tua, istri kita, anak kita yang menjadi buah sibiran tulang, keluarga kita yang begitu menyayang kita, semua itu adalah bagian kecil daripada rahmat Allah yang besar yang Ia turunkan kepada kita. Nah, ayat ini menceritakan tentang bagaimana karakter manusia yang ternyata banyak melakukan tindakan-tindakan kesalahan di dalam kehidupan ini, walaupun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk kasih sayang, rahmat, rezeki yang begitu berlimpah. Ini satu hal yang patut menjadi catatan kita, bahwa ternyata dengan sikap kita yang ingkar, dengan kesalahan-kesalahan yang selalu kita lakukan di dalam kehidupan, ternyata dengan sabar Allah masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tinggal bagaimana kita sebagai hamba Allah dapat menjadi hamba yang tahu diri. Sudah dikasih, ya berterima kasih. Sudah diberikan kebaikan dan ketenangan di dalam hidup, ya sembahlah Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya sebagaimana dijelaskan di sini, iza lahum makrum fi ayatina, ternyata malah menjadi penentang-penentang utama. Atau kalau sudah susah baru sadar, tapi kalau sudah enak lupa. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada bina bijanibih wa iza massahu syarru fazudu'ain 'arid. Kalau kami berikan nikmat kepada manusia, a'rada an janibih, ya, berpaling. Tapi kalau sudah ditimpa kesusahan, doanya bukan main panjangnya. Malam bangun, pagi salat. Kalau sudah kaya sikit lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tetangga-tetangganya pun tidak diingatnya lagi. Kalau naik mobil tidak pernah buka pintu kaca mobilnya. Baiklah, bersama kita di studio sudah hadir para asatiz kita. Kami persilahkan dengan segala hormat. Iya, memang apa yang disampaikan Ustaz Perdana di penghujung prolognya tadi sangat menarik. Ya, seringkali memang manusia itu baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di kala susah. Baru dikatakan itu sebagai musibah apabila itu mematikan. Sebenarnya musibah yang paling mengerikan itu adalah kematian iman dan hilangnya keimanan dari dada seseorang, hilangnya hidayah dari diri seseorang yang tadinya muslim murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kasih sayang dalam bentuk diberikannya kita hidup dan fasilitas dalam kehidupan ini, dan seluruh potensi alam yang ada di alam semesta ini, semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat itu satu saja dicabut Allah Subhanahu wa taala dari tubuh kita, maka akan terasa kekurangan yang luar biasa. Seseorang yang contoh, hanya sekedar contoh misalnya, yang dia tadinya lidahnya sehat, ya, artinya dia dapat merasakan masakan manis asam garamnya, kemudian tiba-tiba lidahnya sakit, misalnya panas dalam, maka akan terasa kekurangan yang begitu mendalam pada dirinya. Karena apa? Karena dia tidak dapat mengecap makanan yang begitu lezat cita rasanya, padahal sebelumnya dia dapat merasakan itu. Nah, oleh karena itu kita kaitkan dengan apa yang terjadi di bangsa dan tanah air kita saat sekarang ini dari musibah yang bertubi-tubi. Maka bagi orang-orang yang beriman, ini hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan bahwa musibah itu mengingatkan kita yang lalai. Mungkin selama ini kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan kelalaian kita itu, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah karena kita masih diingatkannya. Yang kedua, atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, dan sangkingkan sayangnya dia, diangkatnya derajat kita. Yaitu orang-orang yang ditimpa musibah itu, salah satu fungsi daripada musibah itu untuk diangkat derajatnya. Bukankah para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling banyak cobaan dalam kehidupannya? Bukan berarti kemudian cobaan itu menghinakan dan menjatuhkan derajat seseorang. Tetapi suatu bencana menimpa orang-orang kafir, maka itu adalah azab. Kalau di dunia terjadi atas dirinya, maka itu adalah panjar, ya, bayaran di awal atas siksa yang sudah menanti mereka dari azab api neraka, wal'iyadu billah. Oleh karena itu, dengan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih bertakwa dan beriman kepada Allah, dan menjadikan setiap musibah pada kehidupan kita itu adalah sesuatu pelajaran bagi kehidupan kita ke depan. Ayat 21 dari surat Yunus, kita menemukan kata rahmatan disebut dalam bentuk nakiroh untuk mengilustrasikan bahwa rahmat Allah itu sangat luas sehingga tidak dapat didefinisikan. Timbul pertanyaan dalam ulama kalam, apakah rahmat Allah itu majaz, kucuran nikmatnya berupa rezeki, atau memang ada rahmat Allah dalam arti yang hakiki, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya, kedua pendapat ini dapat digabungkan. Artinya, kita memang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat membatasi zat-Nya karena Dia laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak bisa menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala. Zat-Nya saja tidak bisa digambarkan, dan apa yang tergambar di dalam benak dan kepala kita, maka itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mungkin untuk menggambarkan kasih sayang-Nya. Zat-Nya saja tidak tahu, apalagi kasih sayang-Nya. Yang kedua, kasih sayang itu sendiri adalah abstrak. Sebagaimana orang tua mengasihi dan menyayangi kita, maka kita tidak dapat menggambarkannya. Tetapi semua sepakat bahwa kita dapat merasakan kasih sayang orang tua. Kita juga dapat merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang tidak harus dilogikakan, tetapi nikmati dan rasakanlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kasih sayang yang hakiki. Jadi di sini merupakan suatu nikmat ketika kita berada bersama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Ketika kita telah merasakan kasih sayang Allah yang hakiki ini, maka kasih sayang dalam bentuk majaz, nikmat, rezeki itu adalah tertier, kebutuhan sekunder kedua. Artinya hidup bersama orang tua dengan makan pas-pasan terkadang begitu lebih nikmat daripada jauh dari orang tua, tetapi kita serba kecukupan, ada rasa rindu kepada orang tua. Begitulah kasih sayang yang harus kita rasakan, kita nikmati ketika dekat bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebagian sufi yang ketika dia mendapat musibah, karena dia tahu berarti bersama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ingin lepaskan musibah itu. Karena dia tahu faiza maritu fahuwa yasfin, Allah yang menyembuhkan, biarlah kita berada dalam sakit-sakit karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama, sehingga seorang merasakan begitu indahnya iman karena iman terkait erat dengan kasih sayang dan rahmat Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dorro yang begitu banyak, musibah yang begitu banyak dengan massa. Massa artinya sentuhan. Artinya dalam hidup kita yang 100% ini bisa diilustrasikan massa itu sangat sedikit, atau musibah itu 0,001% dalam kehidupan kita yang 99.999% tadi. Jadi di sini sangat tidak logis, sangat salah pola pikir orang yang mengatakan Allah itu kejam saat dia ditimpa musibah yang 0,001% tadi. Seharusnya dia berpikir ulang, rethinking, untuk melihat apakah ini teguran, ataukah ini mendekatkan diri kepada Allah, ataukah musibah yang buruk ini ada kebaikan yang begitu banyak di sisi lain. Sikap ridho akan menyelesaikan masalah. Sikap mencaci maki orang, mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Tuhan, tidak akan mengurangi beban, tetapi akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, suatu hal yang penuh rahmat Allah ketika dia mendidik kita karena dia sayang kepada kita dengan wujud musibahnya. Nah, tambahan yang lain, ketika sudah kita mendengarkan tadi tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua yaitu kita ketika berbicara idza lahum makrun fi ayatina, artinya ini adalah tiba idza itu menunjukkan sikap dan perilaku seseorang itu terjadi perubahan tiba-tiba, tidak disangka-sangka. Artinya dalam menentang bagaimana tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah memberitahukan kulillahi asra'u makran. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu lebih adil, dengan lebih cepatnya Allah membalas tipu daya mereka dengan tipu daya Allah. Apa yang mereka sudah rencanakan, Allah akan membalas apa yang menjadi mereka rencanakan dalam penantangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dalam sisi ini membuat kita itu harus lebih tenang dalam menghadapi keadaan yang di masa yang akan datang. Karena kalau tidak tenang, maka mungkin akan terjadilah sesuatu yang mana sesuatu itu membuat dirinya dengki, yang membuat dirinya dengki sehingga berbuat kezaliman dengan memanggil paranormal, dengan memanggil dukun dan memanggil yang lainnya. Maka ketika Allah mengatakan kulillahi asra'u makran, inilah sebetulnya yang menjadikan diri kita itu mestinya harus tenang dalam segala sesuatunya. Dalam arti kata meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan tidak pernah terlepas dari segala sesuatu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, satu kesimpulan yang bisa kita ambil dari keterangan para narasumber kita, bahwa sebenarnya sebagai manusia sangat tidak layak kalau kita melakukan sikap keingkaran atau melakukan perbuatan dosa di dalam kehidupan ini, karena Allah sudah begitu sangat kasih kepada kita. Satu penutup, ya, satu keterangan hadis kursi sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini, ketika Allah mengatakan di dalam hadis kursinya, aku punya permasalahan yang cukup besar dengan hambaku. Aku ciptakan mereka, ternyata kepada selain aku mereka menyembah. Aku berikan mereka rezeki, ternyata kepada selain aku mereka berterima kasih. Aku berikan mereka kebaikan siang dan malam, ternyata yang naik kepadaku adalah keingkaran dan juga kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini menjadi pengajaran kepada kita semua bahwa hidup kita ini adalah karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh saya sangat tidak layak kalau kita mengingkari